Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Jumad al-Akhirah 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang terkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengutarakan kuntu ana mubaina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlay fi qiblatihi. Pernah suatu malam aku tidur di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang mengerjakan qiyamul lail, sedang mengerjakan salat. Wa rijlaya fi qiblatihi, dalam keadaan kedua kakiku itu berada di kiblatnya Nabi alaihi salatu wassalam, di tempat sujudnya beliau alaihi salatu wassalam. Fa idza sajada ghamazani, maka ketika beliau alaihi salatu wassalam hendak sujud, maka beliau memberikan isyarat terlebih dulu kepadaku. Faqabattu rijlayya, maka aku pun melipat kedua kakiku agar ada tempat sujud bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza qama basattuhuma, kemudian apabila beliau berdiri lagi untuk melanjutkan pada rakaat-rakaat yang setelahnya, aku pun kembali membentangkannya, aku pun kembali meluruskannya. Wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih, dalam keadaan rumah-rumah kami azwaj Rasulillah, ashab Rasulillah alaihi salatu wassalam itu tidak memiliki penerangan. Ikhwati fillah yarakumullah, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang wanita yang berada di hadapan al-musalli tidaklah membatalkan salat-salat mereka. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqta'u as-salat mururul mar'ah ila akhiril hadis, bahwasanya salat seorang musalli itu akan terputus, akan batal apabila dilewati oleh seorang wanita. Maka wanita yang dimaksudkan di sini seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah al-haid, wanita yang sedang mengalami masa haidnya, dan ini pun merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Karena hukum asal dari seorang wanita ketika dia mendapati daurah syahriyahnya, giliran bulanan, setiap bulan dia mengalami datang bulan, kedatangan tamu dan yang semisalnya, maka seorang wanita itu tidak diperkenankan di masa haidnya tersebut untuk berada di dalam masjid. Jadi ini memang menggambarkan kepada kita bahwa sangat-sangat jarang terjadi seorang wanita yang haid harus melewati al-musalli. Terlebih ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha sempat mengatakan syabbahtumu nabil kilab, bahwa kalian wahai ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam memahami hadis ini kalian telah seakan-akan telah menyerupakan kami, menyamakan kami dengan anjing-anjing hitam. Karena sebahagian para sahabah menghukumi bahwa lewatnya seorang wanita di hadapan al-musalli, di hadapan seorang yang sholat itu membatalkan sholat, sebagaimana apabila seorang yang sholat tersebut dilewati oleh seekor anjing hitam. Maka Aisyah sangat mengkritisi pendapat ini, dan ini pendapat yang tidak benar menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada apa kalian menyamakan kami para wanita dengan anjing-anjing hitam? Dan memang terjadi khilaf ikhwati fillah yara'akumullah terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa terputusnya salat seseorang ketika dilewati oleh wanita, wanita haid seperti yang sudah kita jelaskan, begitu pula keledai, begitu pula anjing hitam karena itu jelmaan dari syaitan. Maka maksud dari yaqta, maksud dari terputus di sini dijadikan pembahasan oleh para ulama al-fuqaha. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang terputus di sini maksudnya adalah sholatnya. Artinya sholatnya tidak sah. Harus diulangi dari awal lagi. Harus diulangi lagi dari takbiratul ihram. Tapi yang lainnya lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan yaqta di sini, terputus di sini adalah pahalanya berkurang. Pahala sholat yang dimiliki oleh al-musalli tersebut berkurang karena dia tidak bisa menghalangi, tidak bisa mencegah keledai yang lewat di hadapannya, tidak bisa mencegah anjing hitam yang lewat di hadapannya, begitu pula dia tidak bisa mencegah seorang wanita yang lewat di hadapannya, apalagi wanita yang haid. Maka ala kulli hal, dengan pembahasan yang terjadi di tengah-tengah para fuqaha, maksud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terputus salatnya dengan dua makna yang ada di sisi para ulama al-fuqaha, apakah tidak sah ataukah hanya berkurang pahalanya. Dengan pembahasan tersebut, walhamdulillah kita di zaman sekarang sudah mendapatkan kemudahan. Masjid kita sudah berpintu, masjid kita sudah memiliki daun jendela, sehingga sangat kecil kemungkinan, apalagi di masjid-masjid ma'ahad salafiyin, maka bisa dibilang syibhul mustahil, agak tidak mungkin. Apabila ada seorang wanita yang lewat di hadapan al-musalli, atau mungkin anjing hitam, dan yang semisalnya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pendapat-pendapat yang diambil oleh para fuqaha merupakan pendapat-pendapat yang memang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, kita sudah jarang mendapati keadaan itu sehingga tidak perlu kita membahas lebih luas mana sesuatu pendapat yang lebih rajih, mana satu pendapat yang lebih kuat. Karena alhamdulillah keadaannya seperti tadi, masjid-masjid kita sudah terkondisikan, terlebih masjid-masjid kaum muslimin pun juga sudah terkondisikan, jarang musalli itu dilewati oleh seekor anjing hitam, sangat jarang seorang musalli dilewati oleh seorang wanita, terlebih di negara kita Indonesia sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada seorang musalli yang lewat di hadapannya seekor keledai. Taib ikhwati fillah yara'akumullah, kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan faedah. Al-fawaidu minal hadis. Apa saja faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, atau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang menceritakan tentang kisahnya ibunda kita radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, di antara faedah dari hadis ini adalah jawazus salat ila an-na'im. Bolehnya kita mengerjakan sholat dalam keadaan menghadap seorang yang sedang tidur. Jadi tidak mengapa ketika ada teman kita, saudara kita, atau mungkin ketika kita di rumah, istri kita, anak-anak kita, dan yang lainnya tidur di hadapan kita yang sedang mengerjakan sholat. Dan di sini hukumnya sama, apakah sholat yang dilakukan adalah sholat wajib ataukah sholat nafilah. Gak ada larangan ketika ada seorang yang berbaring, apakah laki ataukah perempuan, gak ada perbedaan. Makanya diperbolehkan. Maka di sini disebutkan pula oleh para fuqaha perbedaan yang terjadi antara al-murur baina yaday al-musalli ketika ada yang lewat dan ketika ada yang berada di hadapannya, berbaring, duduk atau yang semisalnya. Karena kalau lewat ini dia akan mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, al-musalli. Tapi kalau dia berada di hadapannya orang yang sholat tapi dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur atau mungkin duduk, itu biasanya tidak mengganggu konsentrasi seorang yang sholat. Oleh karenanya tidak mendapatkan larangan. Orang-orang yang berada di hadapan orang yang sholat, dia sedang berbaring, dia sedang duduk, dia sedang tidur, maka dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan bahkan beliau Alaihi Wasallam sholat. Dan di hadapan beliau Alaihi Wasallam ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang berbaring tidur. Maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut berdasarkan sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, jawazu istiqbalil musalli lil mar'ah. Ini lebih khusus lagi faedahnya dibandingkan yang pertama. Jawazu istiqbalil musalli lil mar'ah, diperbolehkannya seorang yang sedang mengerjakan sholat untuk dia menghadap seorang wanita, apakah ibunya, kakak perempuannya, adik perempuannya, atau yang seterusnya. Wa anna dzalika la yaqta'u shalah, dan keberadaan seorang wanita yang berada di hadapannya itu, mau duduk, mau berbaring, dan yang seterusnya, tidaklah membatalkan sholatnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri telah melakukan hal tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau alaihi rahmatullah, jawazul harakati fi sholati limaslahatiha. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah pula bolehnya seorang yang sedang mengerjakan sholat melakukan gerakan-gerakan untuk maslahat sholat itu sendiri. Karena kalau tidak dilakukan gerakan-gerakan di luar sholat, maka akan mengganggu sholat yang sedang dia kerjakan. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah sholatnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau seandainya beliau tidak memberikan isyarat tangannya alaihissalam kepada ibunda kakinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi alaihissalam tidak akan mendapatkan tempat sujud di dalam rumah beliau, karena semuanya dipenuhi oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang berbaring, yang sedang tidur. Maka diletakkanlah tangan beliau alaihi salatu wassalam di kaki ibunda kita agar bisa dilipat terlebih dahulu, yang tujuannya agar Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tempat sujud untuk beliau menyempurnakan rukun salat beliau alaihi salatu wassalam. Maka gerakan memberikan isyarat ini kan bukan bahagian dari gerakan sholat, bukan bahagian dari ruku, bukan bahagian dari sujud. Maka hal tersebut tidak mengapa selama dilakukan limaslahatiha, ai limaslahatis sholah, agar sholat kita bisa tertunaikan dengan baik, rukun-rukunnya bisa dilakukan dengan baik pula. Kemudian faedah terakhir yang disampaikan oleh al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam at-tanbih adalah i'tidharul insani amma yakhsha minhu al-laumu alaihi. Disyariatkannya seseorang untuk meminta uzur terhadap sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut dia akan mendapatkan celaan dari orang lain. Dia mendapatkan celaan dari orang lain. Dari lafaz mana? Dari lafaz ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah mengatakan wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah ketika itu tidaklah memiliki penerangan. Ini bentuk uzur yang ingin disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada kita semua, agar jangan sampai ada yang berpikir, kenapa sih Aisyah ini enggak mau radhiyallahu taala anha untuk melipat kedua kakinya ketika tahu Nabi alaihi salatu wasallam akan sujud. Bukankah dengan mudah Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam sujud atau akan sujud, kemudian beliau dengan sendirinya melipat kaki beliau radhiyallahu taala anha tanpa perlu disentuh terlebih dahulu, tanpa perlu dipegang terlebih dahulu, tanpa perlu diberikan isyarat terlebih dahulu oleh An-Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin sebahagian orang berpikir dengan pemikiran demikian. Kenapa tidak peka kepada suami sendiri? Mungkin kira-kira seperti itu bahasa orang-orang zaman sekarang. Otomatis akan ada unsur celaan, akan ada cacian yang sampai kepada ibunda kita, walaupun itu hanya terbetik pada pikiran-pikiran kita. Nah, ketika disebutkan udhurnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketahuilah bahwasanya rumah-rumah ketika itu belum memiliki penerangan. Maka apa artinya? Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha enggak tahu ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan melakukan sujud. Gelap gulita. Di luar gelap, di dalam rumah enggak punya penerangan, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha enggak tahu posisi Nabi ini sedang sujudkah, atau sedang berdiri kah, atau sedang ruku kah, atau sedang berdoa kah, atau beliau sedang makan kah, atau mungkin sedang tidur juga, enggak tahu. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati isyarat tangan Nabi alaihi salatu wasallam ketika kaki ibunda kita dipegang oleh Rasul alaihi salatu wasallam agar dilipat terlebih dahulu, baru tahu, oh ternyata beliau alaihi salatu wasallam sedang salat, aku berada di hadapannya beliau alaihi salatu wasallam, dan ketika beliau mau sujud, beliau meminta agar aku melipat kedua kakiku terlebih dahulu. Jadi tidak ada fikiran-fikiran negatif, tidak ada su'udzon dari mereka yang membaca riwayat ini. Jangan sampai Aisyah dianggap sebagai seorang istri yang tidak beradab, seorang istri yang tidak peka, seorang istri yang demikian, demikian, dan demikian. Akhirnya celaan demi celaan sampai kepada diri beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Maka Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengatakan dari sini faedah yang bisa kita ambil, apabila kita menyampaikan sesuatu yang ada di sana celah, yang di sana ada sedikit pintu terbuka, orang akan mencela kita, orang akan menjelek-jelekkan kita, orang akan mencaci maki kita, tutup pintu tersebut. Sampaikan uzur yang kita miliki terlebih dahulu sebelum mereka berpikiran negatif, sebelum mereka melakukan dosa su'udzon, sebelum mereka menuduh kita dengan tuduhan yang macam-macam, sebelum mereka mencaci maki kita. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil, sebagaimana hal itu dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ada pula faedah yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam karya beliau yang berjudul At-Ta'sis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ini, yu'khadhu minal hadis, kata beliau, bisa kita ambil dari hadis Aisyah ini adalah anna lamsal mar'ati la yubtilul wudu. Anna lamsal mar'ati la yubtilul wudu. Bahwasanya sekedar menyentuh kulit seorang wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Ini dari hukum fikih. Menyentuh seorang wanita tidaklah membatalkan al-wudu. Illa idza kana bisyahwatin. Kecuali dia menyentuh seorang wanita tersebut dibarengi dengan syahwat. Dibarengi dengan syahwatnya. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyu ila al-ibtali bi mutlaqil lamsi. Sementara Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki pendapat bahwasanya seorang laki-laki yang menyentuh, seorang laki-laki yang menyentuh seorang wanita, maka wudunya batal secara total. Naam, secara mutlak, na'am, tanpa ada perincian. Ini yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi, menukilkan dari ucapan al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, atau pendapat beliau. Yang menyentuh seorang wanita, maka wudu laki-laki tersebut batal. Begitu pula seorang wanita yang disentuh apabila dia mutawaddi'ah, apabila dia berwudu, maka batal wudunya. Ini pendapat al-Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh beliau. Mustadillan atau mustadallan bi ayatit tamum, yang mana Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berdalil dengan apa yang ada di dalam ayat at-tayammum, awla mastumun nisa, di antara yang membatalkan wudu adalah ketika kalian lamastum an-nisa, ketika kalian menyentuh wanita. Akan tetapi dilanjutkan oleh Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah, wa yarudduhu tafsir bin Abbas lil mulamasati bil jima'. Akan tetapi pendapat al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah tersebut diluruskan, kalau kita tidak sampaikan dibantah, oleh apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tafsir dari ayat Allah jalla wa ala aula mastumun nisa, maknanya adalah al-jima'. Maka Abdullah bin Abbas sebagai imamul mufassirin memiliki pendapat yang sangat kuat, bahwa lamastumun nisa di sini maknanya bukan hanya sekedar menyentuh, tapi maknanya di sini adalah al-jima. Oleh karenanya al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang dalam hal ini berpendapat seperti pendapat yang pertama, ketika seorang wanita itu disentuh oleh seorang laki-laki yang sudah bersuci, yang sudah berwudu, maka tidak batal, illa bisyahwatin, kecuali wanita tersebut disentuh dengan syahwat, baru batal wudunya. Ini yang disampaikan dalam pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Bahkan di antara dalil yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wa fil hadithi dalilun wadihun, adalah hadis ini. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah beristidlal dengan hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menjadikan hal tersebut hal yang biasa, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar menyentuh kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau melanjutkan rakaat-rakaat yang ada di dalam salat malam beliau, di dalam qiyamul lail beliau, tanpa sedikit pun mengurangi, tanpa sedikit pun membatalkan apa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salat malam yang dikerjakan oleh beliau. Sekian banyak rakaat, dan setiap sujud disentuh kakinya Aisyah, diberikan isyarat oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar benar-benar dilipat kaki ibunda kita, agar Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tempat untuk sujud. Maka ini dalil yang kuat yang ada di sisi al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah wa man ma'ahu, ketika berpendapat bahwasanya seorang wanita yang disentuh oleh seorang laki-laki tidaklah membatalkan wudunya illa bisyahwah, kecuali dengan syahwat yang ada pada laki-laki tersebut. Dilanjutkan oleh Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah, wa fil hadithi dalilun wadihun ala anna mutlaqal lamsi la yubtilul wudu. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini sangat-sangatlah jelas menunjukkan kepada kita bahwa menyentuhnya seorang wanita itu tidak sama sekali membatalkan wudu, karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal itu di setiap sujudnya beliau. Fal haqqu ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad, maka al-haq, yang benar, pendapat yang rajih dari permasalahan khilafiyah ini adalah apa yang dimiliki oleh pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, annal lamsa la yubtilul wudu, bahwasanya sekedar menyentuh seperti Nabi alaihi salatu wasallam menyentuh kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk diisyaratkan agar dilipat, tidaklah sama sekali membatalkan wudu illa idza kana bi syahwatin, kecuali dia menyentuhnya dengan syahwat. Wa dzalika wallahu a'lam la yakunu illa biduni ha'ilin wa ma'a wujudil ha'ili la tahsulu asy-syahwah. Yang mana ketika seorang laki-laki menyentuh tanpa adanya batasan, maka itu biasanya tidak dengan syahwat. Tanpa adanya batasan, tanpa Misalkan dia langsung menyentuhnya dan memiliki keadaan suami istri yang tanpa busana misalnya. Seperti seorang yang akan melakukan hubungan suami istri, maka itu mungkin masuk kepada pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, barulah membatalkan al-wudu. Tapi kalau hanya menyentuh biasa, bersalaman atau mungkin bersenda gurau dan yang semisalnya, itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Dalil yang jelas dari firman Allah Jalla wa'ala yang tafsirnya telah disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ada di hadapan kita menunjukkan kuatnya pendapat al-imam Ahmad alaihi rahmatullah fi hadhil mas'alah, dalam permasalahan ini. Kemudian disebutkan pula oleh al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi, faedah yang berikutnya adalah yu'khadhu minhuma kana alaihin nabiyyu alaihi salatu wassalam minat taqalluli minat dunya hatta anna baitahu la yattasi' limakanin yusalli fih ghairu mudja'i zawjatihi wallahu a'lam. Dan diantara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana keadaan beliau alaihi salatu wassalam yang benar-benar tidak dekat, tidak berlimpah dengan urusan-urusan dunia. Beliau jauh dari dunia. Beliau sangat sedikit memiliki harta-harta duniawi. Hatta anna baitahu, sampai-sampai rumah beliau alaihi salatu wassalam yang bersamanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam rumah tersebut, la yattasi' limakan yusalli, enggak cukup untuk tempat salatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ghair mudja'i zaujatihi, kecuali tempat pembaringan, tempat tidurnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau zaman kita sekarang ikhwati fillah yarakumullah, mungkin di rumah kita luar biasa. Keluarga kita, anak-anak kita tidur di kamar, kita bisa melakukan salat di ruang keluarga, di ruang tamu, di tempat yang lain, subhanallah. Berbeda dengan keadaan beliau alaihi salatu wassalam yang tidak memiliki tempat untuk sholat kecuali tempat tidurnya Aisyah. Beliau tidak ada tempat untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala kecuali tempat pembaringannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai-sampai Aisyah harus melipat kedua kaki beliau agar bisa dipakai tempat sujudnya An-Nabi alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana pengorbanan Nabi alaihi salatu wassalam. Sedikitnya beliau terkait dengan perbendaharaan dunia, tidak memiliki harta dunia yang berlimpah, tidak memiliki rumah yang luas, akan tetapi keberkahan demi keberkahan ada di rumah-rumah istri-istri Nabi, azwajin Nabi alaihi salatu wassalam. Di rumah Aisyah sekian ayat turun, sekian ajaran Islam diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rumah yang sempit itu akan tetapi memiliki keberkahan yang sangat banyak, luas akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita cari sebenarnya ikhwati fillah yarakumullah. Bagaimana kita memiliki rumah yang mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh Bisyai Yudhkar, ada di sana sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebahagian para ulama, sebahagiannya pun mendhaifkan, tapi ana lebih condong kepada para ulama al-muhadditsun yang mensahihkan riwayat ini, di antara zikir setelah berwudu. Yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ada tiga hal yang diminta oleh beliau, tapi salah satunya adalah wasi'li fi dari, ya Allah luaskanlah tempat tinggalku. Maksudnya apa? Luaskanlah tempat tinggal ini, luaskan dengan keberkahan-keberkahan ya Allah. Luaskan dengan rahmat-rahmatmu ya Allah. Percuma sekian banyak orang kaya di luar sana, orang yang dekat dengan dunia, orang yang bergelimang harta, orang yang luar biasa kekayaannya. Rumahnya luas, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, dan yang seterusnya. Tapi apa? Hakikatnya, rumah tersebut adalah rumah yang sempit. Sempit dari apa? Sempit dari keberkahan. Sempit dari rumah Allah Jalla Jalaluh. Maka patokannya bukan luas atau kecilnya satu rumah. Ikhwati fillah yarakumullah. Bukan besar atau sempitnya sebuah rumah. Mau luas, mau sempit, mau besar, mau kecil, itu semuanya gak berpengaruh. Yang mempengaruhi adalah apakah keberkahan Allah Jalla Jalaluh turun ataukah tidak. Lihatlah rumah Nabi alaihi salatu wassalam, kecil, sempit, tapi bagaimana dengan rumah itu setiap malam beliau bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap malam beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, melakukan qiyamul lail. Berapa banyak rumah orang-orang besar, rumah orang-orang yang luas, tapi gak pernah dipakai untuk sholat malam. Tapi bagaimana kalau keadaannya digabungkan dua perkara itu, dunia dan akhirat. Rumahnya sudah luas plus dipakai untuk sholat malam. Ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu berarti kenikmatan dunia dan akhirat diberikan kepada penghuni rumah tersebut. Rumahnya besar dan berkah lagi. Khairin ala khair, kata Imam Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Patut disyukuri. Sangat pantas untuk mendapatkan fadl, keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan dia wajib untuk benar-benar dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang melihat keadaan orang yang seperti itu tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Cukup kita mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah kenikmatan, itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Gak boleh kita doa atau kita benci atau kita tidak senang. Bahkan na'udzur billah min dzalik, kita doa, ya Allah mudah-mudahan rumahnya terbakar atau yang semisalnya, enggak pantas. Bahkan itu masuk ke dalam dosa-dosa yang sangat besar yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, al-hasad. Enggak boleh kita untuk memiliki hasad atas kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kita diizinkan untuk hasad, ikhwati fillah yara'akumullah, hanya pada dua jenis orang. Yang pertama orang alim, dan yang kedua orang yang kaya. Orang yang alim ini bagaimana ilmunya banyak, dia memiliki sekian banyak amal-amal soleh dengan ilmunya, mengajarkan ke sana, mengajarkan ke sini. Kita hasad agar kita menjadi seorang yang memiliki ilmu pula. Hasad yang kedua orang yang kaya, gemar bersedekah, orang yang kaya, tapi dermawan. Bukan seorang yang bakhil, bukan seorang yang kikir, bukan seorang yang pelit. Ini kita boleh hasad. Hasadnya pun di dalam syariat Islam dinamakan dengan al-ghibbah. Ketika kita ingin memiliki ilmu seperti si fulan, ketika kita ingin memiliki kekayaan seperti si fulan, aku akan mengajar kesana kemari, aku akan memanfaatkan ilmuku, aku akan menjadikan orang-orang di sekitarku untuk selalu bermajlis ilmu. Begitu pula ketika aku kaya, aku akan menyumbang kepada si fulan, si alan yang membutuhkan. Tapi tidak boleh ada unsur doa yang jelek. Semoga harta si fulan yang banyak tadi lagi dermawan, semoga ilmu si Allan yang banyak tadi lagi bermanfaat, semoga hilang, semoga cepat-cepat sirna. Wah, ini masuk kepada hasad yang secara umum tadi, bukan kepada ghibbah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri. Kalau memang rumah kita rumah yang biasa saja, sederhana, usahakan rumah tersebut menjadi rumah yang luas. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam setelah berwudu, wasi'li fi dari, ya Allah luaskanlah rumahku, luaskan dengan rahmatmu ya Allah, luaskan dengan keberkahanmu ya Allah, luaskan dengan apa yang kau miliki, curahkan semua kebaikan demi kebaikan di dalam rumahku ya Allah, sehingga satu pintu kontrakan yang sempit akan terasa berkah, akan terasa lebih jauh, lebih nyaman, lebih nikmat dibandingkan istana besar yang tidak ada keberkahannya sedikit pun. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, faedah terakhir yang beliau sebutkan. Yu'khadhu minhu an annal 'amala al-yasira la yubtilu shalah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya faedah yang bisa kita ambil pula dari hadis ini adalah gerakan-gerakan yang sedikit itu hakikatnya tidaklah membatalkan sholat. Hakikat-hakikat atau afwan, gerakan-gerakan yang sedikit hakikatnya tidaklah membatalkan sholat. gerakan-gerakan yang ringan seperti Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sentuhan, memberikan isyarat kepada kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini enggak ada masalah. Ini tidak membatalkan salat. Begitu pula misalkan kita yang zaman-zaman sekarang ini sedang sholat memakai masker, kita perbaiki sedikit posisi masker kita, kalau memang dibutuhkan, maka itu tidak membatalkan sholat. Al-amal al-yasir, gerakan-gerakan yang ringan. Berarti lawannya apa? Gerakan-gerakan yang banyak, kesana kemari gerakannya, apalagi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bisa mengganggu konsentrasi sholat, maka itu dianjurkan oleh para ulama al-fuqaha untuk sering-sering ditinggalkan. Bahkan sebahagian para fuqaha ada yang memasukkan perkara gerakan yang sia-sia, gerakan yang banyak itu termasuk dari bahagian mubtilatis shalah, hal-hal yang bisa membatalkan salat. Wal iyad billah. Ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan hadis yang keempat. Demikian pula kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam bab yang beliau sebutkan Al-Murur Baina Yaday Al-Musalli, lewatnya seseorang di hadapan seorang Al-Musalli yang sedang mengerjakan sholat. Yang kesimpulannya, kita sama-sama mempelajari bahwa dosa yang sangat besar telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi seorang yang bermudah-mudahan untuk lewat di hadapan al-musalli, karena diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ancaman yang cukup keras. Begitu pula faedah demi faedah telah kita pelajari dari hadis Aisyah, dari hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya, begitu pula dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan apabila ada orang yang ingin melewati kita maka cegahlah orang tersebut. Maka alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan 4 hadis, demikian pembahasannya secara global, dan biidznillah taala kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah al-musannif, babun jami'un, bab yang mengumpulkan beberapa perkara-perkara yang masih terkait dengan bab-bab sebelumnya, yang masih terkait dengan kitabus shalah. Ini bab jami', jadi mengumpulkan, jadi tidak ada spesifik khusus, tidak ada pembahasan khusus seperti sutra atau mungkin cara sujud atau mungkin rukun-rukun sholat atau mungkin kewajiban-kewajiban sholat. Tidak, ini pembahasannya umum, dicampur, digabungkan oleh musannif alaihi rahmatullah dengan menyebutkan beberapa hadis terkait dengan pembahasan sholat. Hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis yang akan menjelaskan kepada kita tentang hukum seseorang yang masuk ke dalam masjid. Rakaat yang dilakukan yaitu 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid yang kita kenal dengan tahiyatu al-masjid. Akan kita bahas biidznillahi taala melalui pembahasan hadis yang pertama ini. Al-haditsul awal, hadis yang pertama disebutkan oleh al-Imam al-Musannif Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Abi Qatadah ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah ابن ربعي الأنصاري, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, إذا دخل أحدكم, idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian masuk al-masjida, masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai benar-benar dia telah mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi dia kerjakan dahulu salat 2 rakaat, setelah itu baru dia melakukan duduk di dalam masjid. Kalau dia belum sholat maka jangan sampai dia duduk di masjid. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang singkat ini. Maka sebelum kita melakukan sujud, afwan, sebelum kita melakukan duduk pada masjid yang kita masuki, masjid yang kita kunjungi, masjid yang kita akan sholat padanya, maka didahuluilah dengan dua rakaat. Inilah yang dikenal oleh para ulama al-fuqaha dengan pembahasan sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya menghormati. Jadi sholat yang kita memang melakukannya dengan tujuan untuk menghormati masjid. Ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan dari hadis ini akan kita beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah sahabat yang menukilkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i. Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i merupakan sahabat yang luar biasa, memiliki keistimewaan. Yang keistimewaan umum yang kita ketahui dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, beliau adalah salah satu dari bahagian ahlul jannah, salah satu dari bahagian penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika sudah menjadi atau memiliki predikat sebagai seorang ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti dan pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu ardah, selain beliau memiliki keutamaan yang umum yang telah kita sebutkan tadi sebagai ahlul jannah, beliau pun disebutkan oleh para ulama at-tarikh, ulama ahli sejarah, bahwa beliau adalah syahida ghazwata Uhud. Beliau termasuk seorang yang menghadiri peperangan Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peperangan Uhud, peperangan yang sangat ma'ruf yang ada dan terjadi di kota Al-Madinah, yang ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam sampai berdarah, bahkan jubah beliau pun, pakaian beliau pun terkena tetesan darah saking banyaknya darah yang mengalir dari bahagian gigi geraham beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu yang hadir pada peperangan tersebut adalah perawi hadis ini, Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan peperangan setelahnya, yakni setelah Uhud, banyak peperangan-peperangan yang lain, itu semua diikuti oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahkan Abu Qatadah ini diberikan gelar oleh sebahagian para sahabat yang lainnya dan dikenal sebagai Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farisu Rasulillah alaihi salatu wassalam, Faris, kudanya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya beliau termasuk orang yang memiliki keahlian dalam menunggang kuda dan sangat cepat, sangat ahli dalam menunggang kuda, karena menunggang kuda itu enggak bisa sembarangan, harus memiliki keahlian khusus, keahlian tertentu. Farisu Rasulillah alaihi salatu wassalam adalah sosok Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sebuah perjalanan safar, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk seorang yang dijaga. Nabi alaihi salatu wassalam di sebahagian safar beliau beristirahat, beliau tertidur, dan beliau termasuk salah seorang yang dijaga oleh Al-Harith, oleh Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah ini memiliki sebuah penjagaan yang maksimal kepada, secara khusus baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan secara umum kaum muslimin, terkhusus para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasukan-pasukan perang. Tapi ketika dalam satu perjalanan, satu safar, bukan untuk perang, untuk melakukan perdagangan, atau mungkin Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan sebuah dakwah, menyampaikan risalah al-Islam, Nabi alaihi salatu wasallam beristirahat, Nabi alaihi salatu wasallam tidur seperti manusia biasa, karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia biasa. Maka Abu Qatadah ini memiliki inisiatif. Jadi setiap Nabi alaihi salatu wasallam itu beristirahat, beliau akan menjaga Nabi alaihi salatu wassalam keamanan beliau alaihi salatu wasallam itu dipegang, sangat dijaga oleh sosok Abu Qatadah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka dengan pula Nabi alaihi salatu wasallam tertidur di atas penjagaan sosok Abu Qatadah, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam terbangun dari tidurnya, dilihatlah sosok Abu Qatadah sedang menjaga beliau, karena Nabi alaihi salatu wasallam patut untuk dijaga sekian banyak. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang antum ketahui, orang-orang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam, ingin mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam, ingin mendiskreditkan beliau, ingin memfitnah beliau. Oh, sudah sampai kepada tahapan ingin menghabisi nyawa beliau alaihi salatu wasallam. Maka setelah Nabi alaihi salatu wasallam tidur dengan pulas, tidur dengan tenang, terbangunlah beliau alaihi salatu wasallam dan mendapati sosok Abu Qatadah sedang menjaga Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus dan pasukan perang, pasukan kaum muslimin secara umum. Maka ketika mendapati hal tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam tenang dengan penjagaan dari Abu Qatadah. Nabi mengatakan kepada alaihi salatu wasallam kepada Abu Qatadah, Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari, hafizakallah bima hafidta nabiyahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjagamu wahai Abu Qatadah, sebagaimana engkau telah menjaga Nabi Allah subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wasallam. Doa yang sangat luar biasa keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, ditujukan kepada Qatadah, Abu Qatadah, afwan, ditujukan kepada Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i, hafizakallah bima hafidta nabiyahu, dengan sebab engkau telah menjaga Nabi Allah Jalla Jalaluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahai Abu Qatadah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun menjaga hidupmu. Benar, Abu Qatadah wafat pada tahun ke-54 Hijriah dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beliau mendapatkan gelar sebagai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu dari sahabat Nabi yang telah dijamin masuk ke dalam al-jannah. Telah nyata penjagaan Allah jalla wa ala kepada sosok Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwati fillah yarhamakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini sebagai mukaddimah untuk masuk kepada bab yang baru, yaitu babun jami'. Bi'idznillahi ta'ala, pembahasan fikihnya akan kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas bagaimana hukum dari salat tahiyatul masjid. Kita akan mendapati di sana para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan sunnah. Bi'idznillahi ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله السلام عليكم.